tande na bato bilima azali kopangisa bilima azali kokamwisa na sika motoko ezali na maboko ya champasi champasi apesi na mandiango mandiango akamati apesi yango na kapitaine peya kapitaine peya akena ngo apesi na mafuta mafuta apesi na mangala mangala azongi siku na esika mutubila mutubila na epole apesi kuwa na liboso kuna bakangisi ya makasikasi mayele azongisi yango maze mayele akamati bale apesi esika nani atoye yamba yamba azongi siku na nsima na yango na kopesa mikro na tatu wetu musampa popola bayamba ekwata chikoloko eyo wato asakinila katengi zola zola kabetu mingi munu mustate kifeme kamwene mutindi janyi pankati pabilimane bena kulitunga dya gana ndundu dikumakasa kwa shampasi shampasi udini ndundu ndundu dinene udi ukengela mokupesa ng'anyi udi upese kudi manjangu manjangu dini ndundu udi upila kudi ng'anyi udi upila kudi kangu kangu dinene beye udini ndundu udi upila kudi ng'anyi mayeli mayeli udiwenza chinyi udi ukengela mokututa ndundu mukazuku no udi upese ndundu kudi ng'anyi udini ndundu mumutu wapese ndundu kudi mafuta mafuta udibabikila nane doyen doye udi nenda udi upila kudi mutubila santosa santosa udi nenda empol empol wangati ndundu udi wenza chinyi udi ukengela mokuwenla mukalata wedi mukalata kudi mwena gana gana mubona pansi ndundu wapinganya mpindeku kudi yamba yamba udi nenda mwamwa nane bari wangambile kudi wetu masudi tambwa nane kimu udi vinashi kadi ndundu udi amukuyanza kwa mayele mayele udi tuta ndundu ndundu udi yepansi bawetu beri mukasa oriental kasa ya occidental gana ngamana ndi wanshinga munu mustas udi vembe pankati pa bilima rouge or kapena mutini jani bene kuba zaire bene kukivu lontai mushindu udi ndundu munu mustate udi vembe katengi zola yasereka bapange luzolo ana kati ya sado du 20 mai betukena kumona biesiki mutindo bilima kena kufutumona na mutindo nani na kiese yonso samo na kumuni senki mutindo bakena kubulila nkwezo awa na kati ya nsi na beto republiki ya zai na tango ya nchampasi mutukena bala nchampasi mepesa mandiangu mandiangu kena kungu kungu mefutula kuna na kapitene malibanga malibanga mepesa na mangala mangala na mutubila santos mutubila santos mebula kuwa natuala na ndambu ya yamba duaya yamba duaya mefutula manima na ndambu ya empole empole mekuza futula maye Kungu mebaka yao, mepesa na beya Na kata style du veme Bilima, lemon se rouge Kena kumwenza iki mutindu baka bunaka Mutopia wina, masudi tambwe Baka yenge miko Ndiyo, katendi zola, wasikizi wapenzi Waluga tukufu la swahili Masudi tambwe tohele to kungu kusani du veme Kwa kuangalia yenye kupita katika Kitumba ya nyoka, ama amikare sporti bilima Kwa kuangalia namna gani mchezo huku Nachezeka hapa, hapa namuona siapasi Anakamata mpira na mpatia mandiangu Anampata mandiangu, na mandiangu anakamata anampata kungu Kungu tekinisie, kwa nani kwa beya Beya kwa malbanga le kapitene Makuta anakamata atafanya nini anampatia mangala Mangala kwa mutubila santos Mutubila santos ni empole, empole atafanya nini Anamangalia mayele, mayele wapi hakuahi Lakini ya anampatia nani anampatia yamba atukwaye Yamba na nani, yamba atafanya nini Anampatia mayele, mayele nenda Mayele anakamata, mayele, mayele atafanya nini Uo, mayele, mayele, au Uo Bilima, oh, Afrika, mobimba. Bilima,